Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رب الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله تعالى masing-masing kita sebagai muslim dan muslimah tentu mendambakan al-jannah, mendambakan surga dari Allah Azza wa Jal, sangat mendambakan, termasuk bagian dari ahlul jannah. Dikarenakan masing-masing kita tahu bagaimana surga, bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga, keindahan-keindahan surga yang diberitakan dalam banyak ayat dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbersit dalam benak masing-masing kita, tidak pernah didengarkan oleh telinga-telinga kita. Sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah persiapkan nanti di yaumul qiyamah, al-jannah. Dambaan masing-masing orang. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, mendambakan surga perkara yang boleh, mengharapkan surga sangat dianjurkan, sangat dianjurkan sekali kita baca berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk dimasukkan dalam surga, termasuk ahlul jannah, diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari ahlun nar, sangat dianjurkan. Namun barakallahu fikum, dalam Islam untuk meraih surga, untuk masuk surga, bukan dengan semata-mata angan-angan, bukan dengan semata-mata dambaan, bukan dengan semata-mata permintaan. Di sana ada kuncinya, miftahul jannah. Di sana ada konsekuensinya, di sana ada ketentuan-ketentuannya. Di sana ada persyaratan-persyaratannya. Barang siapa yang semata-mata mendamba, berharap, berangan-angan dengan tanpa mendatangkan kunci surga, maka dia tidak akan bisa meraihnya. Barakallahu fikum. Maka kaum muslimin rahimakumullahu taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan dan menjelaskan dari nassul kitab wa sunnah amalan-amalan yang merupakan miftahul jannah, yang merupakan kunci surga. Amal-amal, barang siapa yang melakukannya dengan benar, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka pasti masuk surga, maka pasti termasuk ahlul jannah, dikarenakan yang menjanjikannya adalah Allah azza wajal atau Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nabi kita Muhammad juga nabi yang shadiqul masduq, nabi yang jujur, tidak akan pernah menyampaikan janji dusta kepada umatnya. Ini yang nantinya sebagai perjuangan kita di dunia ini, mewujudkan, mengupayakan, meraih surga dengan kuncinya. Dan sebagai upaya untuk masing-masing kita berintrospeksi diri, apakah amalan yang kita lakukan selama ini termasuk amal-amal yang merupakan kunci surga, ataukah justru yang kita amalkan selama ini menjadi penghalang-penghalang orang dimasukkan dalam surga, termasuk kunci-kunci yang sebaliknya, kunci-kunci neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di sana hanya dua, jannah, surga, atau nar, neraka. Dan memang umat manusia dan jin nanti di yaumul qiyamah hanya dua pihak, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok dalam surganya Allah azza wajal dan kelompok yang lain dalam neraka sa'ir. Semua itu tergantung bagaimana di dunia ini dia bisa meraih kunci surga. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah taala, kunci utama, ketentuan yang pertama seseorang itu bisa meraih surga dan dipastikan masuk ke dalam surga ialah dia sebagai seorang muslim, dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai seorang muwahhid yang beribadah hanya kepada Allah semata, memurnikan, mempersembahkan ibadahnya untuk Allah semata, namanya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman diluruskan, Islam diluruskan, dan disertai dengan amal-amal soleh, amal-amal ibadah kepada Allah azza wa jal. Amal solehnya, ibadahnya betul-betul untuk Allah semata, dipersembahkan hanya untuk Allah semata, dengan tanpa sekutu baginya, dengan tanpa sekutu baginya. Ibadah tanpa syirik, tauhid tanpa syirik, iman, Islam tanpa kekufuran, itu merupakan miftahul jannah, kunci masuk surga. Kunci masuk surga, pelakunya pasti masuk surga, dijamin dengan surganya Allah azza wa jal, janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. ayat di As-Saffat, ayat yang ke-40 setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hamba-hamba Allah yang mukhlisin, hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah kepadanya, hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Mereka itu di satu sisi diselamatkan dari waswas syaitan, diselamatkan dari makar-makar syaitan, diselamatkan dari jaring-jaring jerat-jerat syaitan. Di sisi yang lain mendapatkan jaminan surga dari Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakihu wahum mukramun fi jannatin na'im. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang diikhlaskan, yang dimurnikan agamanya, yang dimurnikan ibadahnya, yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata. Mereka yang dikecualikan dari orang-orang yang terkena makar-makar syaitan, setan tidak bakal mampu menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadahnya kepada Allah semata. Allah mengatakan setelah itu, ulaika lahum rizqun ma'lum, merekalah orang-orang yang mendapatkan rezeki yang diketahui yang jelas, yaitu fawakihu wahum mukramun, mendapatkan buah-buahan, fawakih, ragam buah-buahan, dan mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal fi jannatin na'im. Mereka semuanya mendapatkan itu tadi di surga-surga yang penuh kenikmatan. Kalau makan buah-buahannya hanya di tenggarong, itu belum jaminan surga, karena tenggarong bukan surga. Kalau mendapatkan rezeki di dunia, itu belum jaminan, karena dunia bukan surga. Tapi ketika mendapatkan rezeki tadi, bisa menikmati yang namanya rakam buah-buahan di surganya Allah Azza wa Jal yang penuh kenikmatan, ini yang luar biasa. Dikatakan menikmatinya di surga, buahnya namanya sama tapi rasanya berbeda. Enggak mungkin dibayangkan dan diucapkan dengan kata-kata. Fi jannatin na'im, yang mendapatkannya ibadallahil mukhlasin, hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan, yang memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Luar biasa. Disebutkan dalam ayat yang lain di Al-An'am 82, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ahlu tauhid, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan bagi mereka, keutamaan dunia, keutamaan akhirat. Allah tabaraka wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman, alladzina amanu, persyaratannya harus muslim, harus mukmin, itu ketentuan utama ahlul jannah. Mohon maaf, yang tidak punya Islam, yang enggak punya iman, tidak masuk kategori. Mohon maaf, tempat yang mereka, tempat yang kedua selain jannah namanya, selain jannah namanya an-nar. Allah yang mengancam demikian. Alladzina amanu, orang-orang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan mereka tidak mengotori, tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika turun ayat ini, mereka semuanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan, ya Rasulullah, satu ayat yang turun kepada engkau sungguh sangat berat bagi kami. Ayat apa itu? Dibacakan tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak memzalimi dirinya? Kita manusia biasa. Kita ini Bani Adam. Banyak zalimnya, banyak dosanya, banyak kemaksiatannya. Kalau persyaratannya tidak boleh mencampuri iman dengan kezaliman, siapa yang sanggup ya Rasulullah? Rasul menjelaskan, bukan seperti yang kamu maksud. Apa kamu tidak mendengar ucapan hamba Allah yang saleh, Luqman al-Hakim, ketika memberikan wejangan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kamu jangan syirik dalam beribadah kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah kamu. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar, yang sangat agung. Dengan riwayat ini menjadi jelas, yang dimaukan dengan kezaliman dalam ayat di atas adalah kesyirikan. Sehingga maknanya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, mengotori imannya dengan kesyirikan, imannya murni kepada Allah, keislamannya murni untuk Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, persembahannya hanya untuk Allah, sedikit pun tidak tercampur dengan kesyirikan kepada Allah, mereka inilah yang mendapatkan keutamaan di atas. Apa itu? Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Dua keutamaan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dalam syarahnya, dalam penjabarannya, ini meliputi dunia akhirat. Merasakan rasa aman di dunia dan merasakan rasa aman di akhirat nanti dalam surga. Hidayah pun juga demikian. Mendapatkan taufik, hidayah dari Allah dengan Islam, dengan sunnah di dunia ini, semasa hidupnya terbimbing di atas bimbingan Islam yang benar, di akhirat nanti akan terbimbing, diberi petunjuk untuk masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Al-amnu fi dunya wal-amnu fil akhirah. Al-ihtida'u fi dunya wal-ihtida'u fil akhirah. Dapat dua-duanya. Dapat keutamaan duniawi dan dapat keutamaan ukhrawi. Dan yang paling inti ukhrawinya itu, bukan semata-mata masuk surga, tapi aman, tentram, damai, sejahtera di surga. Bukan semata-mata mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Apa syaratnya? Yang pertama, beriman dulu. Mohon maaf, ini kaplingannya kaum muslimin. Boleh gak mengatakan seperti itu? Boleh enggak kita mengatakan ini kaplingannya kaum muslimin? Boleh enggak? Ya harus begitu, memang untuk kaum muslimin. Alladzina amanu. Surga itu kaplingannya kaum mukminin, kaplingannya kaum muslimin. Tapi ingat, ada syaratnya. Apa itu? Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Persyaratannya iman kalian, keislaman kalian, amal kalian, ibadah kalian tidak boleh dicampuri dengan kezaliman yang besar. Apa itu? Kesyirikan. Barakallahu fikum. Dari sini kaum muslimin rahimakumullahu taala, agar masing-masing kita pasti masuk surga, jadilah hamba Allah yang muslim, jadilah hamba Allah yang mukmin. Mohon maaf, surga kaplingannya kaum muslimin. Agar pasti masuk surga, agar pasti masuk surga, barakallahu fikum, jadilah hamba Allah yang gak semata-mata beriman atau berislam, tapi hamba Allah yang beribadah kepadanya, membuktikan keislaman. Islam diwujudkan dengan amal saleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah, ibadah-ibadah kepada Allah, agar supaya kita masuk surga. Dan pasti masuk surga, ibadahnya tidak boleh ada unsur kesyirikan padanya. Ini ketentuan yang paling utama. Dari sinilah kita harus mengkaji dan mempelajari apa tauhid itu, bagaimana ibadah itu. Dan yang kedua, kita harus mempelajari apa syirik itu. Karena syirik inilah yang membinasakan umat manusia. Azab datang karena kesyirikan. Hukuman Allah datang karena kesyirikan. Orang dimasukkan dalam neraka karena kesyirikan. Yang menghalangi orang dari surganya Allah, kesyirikan. Kezaliman yang paling besar, syirik dalam beribadah kepada Allah. Harus diketahui untuk diwaspadai. Di antara bentuk kesyirikan ialah persembahan-persembahan kepada selain Allah Azza wa Jal. Mohon maaf, itu kesyirikan. Ada persembahan kepada lautan, ada persembahan kepada gunung, ada persembahan kepada daratan, ada persembahan kepada hutan. Apa mana? Hah? Oh, sungai. Ada persembahan kepada sungai. Apa lagi? Selokan. Segala bentuk persembahan-persembahan kepada makhluk, kepada selain Allah, itu berarti Anda mempersembahkan sebuah ibadah kepada selain Allah, itu merupakan kemusyrikan, itu merupakan kesyirikan. Ini merupakan sumber bencana, sumber malapetaka, kunci masuk neraka, penghalang dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat dan banyak hadis menegaskan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, dia mati, dia wafat, nanti di hari akhir berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak pernah syirik sedikit pun, maka dimasukkan dalam surganya Allah azza wajalla. Artinya apa? Yang berjumpa dengan Allah dan dia musyrik, jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan, dakhalan nar, dia akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jal. Mimpinya di surga, bangun mimpi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu di antara bentuk persembahan, bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Persembahan-persembahan selain Allah Azza wa Jal itu mohon maaf bukan perkara adat, tapi sudah masuk dalam kerangka prinsip, kerangka akidah. Semua bentuk persembahan, apapun bentuknya, sekecil apapun, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat secara sanad diperbincangkan oleh para ulama, ada yang mengatakan dhaif dan mengatakan hasan, namun secara makna sahih. Hadithun fi qissati dzubab, hadith tentang kisah persembahan seekor lalat. Jadi di masa lalu ada seorang raja yang zalim, zalim, sadis, bengis, lalim, musyrik, kafir. Siapa saja yang melewati sebuah tempat kekuasaannya, dia harus mempersembahkan sesuatu kepada berhalanya, apapun. Yang mempersembahkan sesuatu bebas lepas, yang tidak dibunuh. Ada dua orang lewat, masing-masing dipaksa untuk mempersembahkan sesuatu kepada berhala tadi. Yang satu menolak dikarenakan itu merupakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Dia seorang muwahhid, dia menolak, dia pun terbunuh, dia pun masuk surga. Yang lainnya tidak punya persembahan. Kata mereka, persembahkan walaupun seekor lalat. Nangkep lalat. Ya Allah, lalat enggak ada harganya ya. Cari lalat, sudah ambil. Ini lalat ya, dipersembahkan untuk sang berhala tadi. Selamat. Tapi dia dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan itu merupakan kesyirikan. Kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Persembahan-persembahan kepada selain Allah itu kemusyrikan, walaupun seekor lalat. Masuk neraka dia. Tidak jadi masuk surga. Dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Lalat, Pak, lalat. Enggak ada nilainya. Mungkin kalau sekarang enggak punya apa-apa, satu butir beras dimasak ya enggak bisa mengenyangkan. Ya masuk di dalam lubang gigi gitu aja. Remeh. Sebutir beras dia persembahkan, misalkan dipersembahkan untuk selain Allah, itu kemusyrikan. Kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Neraka tempatnya, bukan surga. Apapun, apapun, sekecil apapun, persembahan-persembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla itu merupakan kesyirikan dalam Islam. Kunci masuk neraka, penghalang utama dari surganya Allah Azza wa Jalla. Ingat baik-baik ketentuannya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Mukmin dia, muslim dia, ibadah dia, tetapi tidak mencampuri, mengotori keimanannya, keislamannya, ibadahnya dengan kezaliman, kesyirikan sedikit pun. Penting mengkaji yang namanya tauhid, penting mengkaji yang namanya akidah Islam, untuk kita imani, untuk kita yakini sebagai akidah kita, prinsip kita. Dan penting juga untuk mengetahui yang namanya kesyirikan-kesyirikan, untuk diwaspadai supaya jangan sampai menjadi penghalang kita dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal, justru sebagai kunci dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ketentuan pertama dan utama. Sekali lagi, agar pasti masuk surga, Anda harus muslim terlebih dahulu, mukmin terlebih dahulu. Gitu ya, kaplingannya kaum muslimin. Wah, ini mengklaim dirinya ahlul jannah. Siapa bilang? Saya enggak mengatakan saya ahlul jannah kok. Kita mengatakan muslim dulu. Semua yang muslim, semua yang mukmin surga tempatnya. Barakallahu fikum. Kaplingan untuk kaum muslimin, tidak mengatakan kaplingan untuk saya pribadi, untuk kaum muslimin. Agar pasti masuk surga, Jangan semata-mata berislam, harus mewujudkan keislaman kita dengan amal soleh, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, agar pasti masuk surga. Ketentuan utamanya, tidak boleh mencampuri iman kita, Islam kita, amal kita dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandengkan iman dan amal soleh ini, anjuran untuk beriman dan beramal soleh. Dan dalam banyak ayat pula orang-orang yang punya iman dan punya amal soleh memurnikan ibadahnya untuk Allah semata, dikasih janji dengan surganya Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun." Allah mengatakan, beri kabar gembira orang-orang yang beriman, mukmin dulu, dan orang-orang yang beramal soleh, ada amal solehnya. Beri kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka mendapatkan jannah-jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka dikasih rezeki satu buah-buahan, dikasih lagi rezeki yang semisal, mereka mengatakan, "Hadzallazi ruziqna min qabl." Loh, ini kan yang sudah kami makan sebelumnya. Allah mengatakan, "Wa utu bihi mutasyabiha." Beda. Sama tapi berbeda. Dikasih buah yang ini, buah yang semisal, buah yang semisal, buah yang semisal. Nampak mirip, tapi beda kenikmatannya, beda rasanya. Mereka di surga mendapatkan istri-istri yang disucikan, para bidadari, dan mereka abadi kekal di dalamnya selama-lamanya. Dikasih kenikmatan surga, dikasih bidadari-bidadari cantik yang disucikan, diabadikan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dulu, muslim dulu, mukmin dulu, amal soleh dulu, baru surga kamu dapatkan. Dalam beberapa ayat yang lain menggunakan bahasa iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Iman dulu, muslim dulu, dan takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Barakallahu fikum. Ketika Allah menjelaskan tentang surganya, Allah mengatakan, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, muslim dulu, mukmin dulu, dan semata-mata beriman. Hiasi iman kita dengan takwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepadanya. Dan ingat, jangan mencampuri iman amal soleh Anda, jangan mencampuri takwa Anda dengan kesyirikan. Ini perusak. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, akan batal, akan sirna, akan hangus semua yang kamu amalkan. Luar biasa. Qanamidina azakumullah. Di antara amalan yang memastikan orang tadi dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal ialah al-istiqamah ala tauhid, al-istiqamah ala iman, al-istiqamah ala amal salih, al-istiqamah ala adam syirik. iman iya, amal soleh iya, takwa iya, tambah syirik. Selanjutnya istiqomah di atasnya. Ini kunci yang berikutnya lagi yang terpenting. Istiqomah di atasnya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabbunallah, muslim dulu, mukmin dulu, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas keislamannya, keimanannya, amal solehnya, ketauhidannya, akidahnya. Istiqomah ini penting. Allah mengatakan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak akan merasakan rasa takut, tidak boleh bersedih hati. Maknanya mereka tidak takut apa yang di depan mereka. Di depan mereka nanti di yaumul qiyamah surganya Allah. Enggak bakal bersedih hati apa yang dia tinggalkan di dunia ini terkait dengan istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Enggak sedih dia. Dikarenakan dia yakin Allah yang akan mengurusi mereka semua. Allah yang menjaga mereka semuanya. Allah mengatakan setelah itu, ulaika ashabul jannah khalidina fiha, merekalah ahlul jannah, kekal di dalamnya selama-lamanya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Ini yang berikutnya, Pak. Muslim dulu, mukmin dulu, beramal dulu, bertakwa dulu, jangan syirik. Apa setelah itu? Istiqomah. Istiqomah di atas itu semua. Sampai kapan? Istiqomah sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Ini perjuangan yang luar biasa. Sampai mati. Kalau istiqomahnya satu hari, gampang lah. Walaupun enggak usah mikirin dunia, ibadah seharian penuh, yang penting dapat surga, enteng. Kalau istiqomahnya sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, ringan. Ini istiqomahnya sampai mati. Dan ketentuannya nanti ketika menjelang wafatnya dia. Dia mati dalam kondisi di atas tauhid, akidah yang sahihah, di atas iman dan takwanya, ataukah dia mati di atas kesyirikan kepada Allah. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung khotimahnya, tergantung penutupnya. Kalau dia mendapatkan khatimatul khair, penutup hidup yang baik, husnul khatimah, fani'imahu, alangkah nikmatnya dia, alangkah bahagianya dia mendapatkan yang namanya husnul khatimah, langkah awal menuju surga. Jadi dia mati nanti di alam barzakh mendapatkan na'imul qabr, nikmat kubur, selamat dari azab kubur, dia yaumul qiyamah nanti surga telah menanti. Tapi ketika dia su'ul khatimah, itu merupakan awal penderitaan dia. Ketika dia mati nanti, dapat su'ul khatimah, dimasukkan dalam alam barzakh, yang dia rasakan azab kubur, siksa kubur, dan terus berlanjut sampai azab nerakanya Allah Azza wa Jal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wajib istiqomah. Jaminannya jelas. Tegas Allah mengatakan, ulaika ashabul jannah. Yang mukmin, yang muslim, yang beramal soleh, yang bertakwa tanpa syirik dan istiqomah, mereka lah yang dikatakan sebagai ahlul jannah. pasti masuk surga, pasti sebagai ahlul jannah yang menjanjikan Allah Azza wa Jal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janji. Istiqomah, Pak. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Maka ini harus terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita, untuk supaya kita bisa istiqomah. Kita harus memiliki ilmu, harus belajar Islam, mengkaji agama Allah, mengilmui bimbingan Al-Quran dan Sunnah, harus mengerti akidah Islam, tauhid, ibadah yang benar, amal yang saleh, takwa kepada Allah. Harus mengilmui kesyirikan itu dihindarkan, penyimpangan-penyimpangan yang lain itu dihindarkan. Harus punya ilmu supaya kita tahu ini yang hak, ini yang batil, ini yang halal, ini yang haram, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang iman, ini yang kufur. Dengan ilmu amalkan setelah itu supaya manfaat ilmunya. Dan untuk bisa istiqamah, barakallahu fikum, harus berada di lingkungan yang salihah, lingkungan orang-orang yang memiliki akidah yang sahihah, lingkungan ahli ibadah yang semangat ibadah kepada Allah, lingkungannya ahlu tauhid yang mempersembahkan ibadahnya untuk Allah semata, akan memudahkan kita untuk istiqomah di atasnya. Karena yang di sekitarnya kita, yang di sekitarnya kita semuanya akidahnya sama, tauhidnya sama, semangat dalam beribadah, mentaati Allah Azza wa Jal, takwanya masya Allah, tanpa syirik dan segala macamnya, kita akan terbawa oleh mereka. Lingkungan yang salihah. Jam berapa, Pak? Sudah datang belum ini? Kurang 3 menit. Masya Allah. Ana membawakan sebuah kisah ini. Kisahnya nanti aja ya. Setelah salat Isya. Sebuah kisah diambil faedah penting oleh para ulama. Pentingnya lingkungan yang baik, bahayanya lingkungan yang jelek. Nanti setelah Isya insyaallah taala. Sekaligus disebutkan poin-poin yang berikutnya dari upaya-upaya kita untuk bisa istiqamah di atas iman dan tauhid kita, supaya kita termasuk ahlu istiqamah, supaya kita dipastikan termasuk ahlu jannah insyaallah taala. Sementara cukup diskors dulu azan, kemudian sholat dengan tenang, dengan khusyuk, diteruskan kembali beberapa penguraian, diteruskan dengan tanya jawab insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, qanabitin azakumullah. Terakhir yang kita bahas tentang masalah istiqamah. Agar pasti masuk surga, kita harus istiqamah di atas keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita, tauhid kita, tanpa syirik. Disebutkan tadi beberapa cara dan upaya untuk bisa istiqamah. Yang pertama dengan mengkaji, mempelajari bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadith, mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ialah lingkungan yang baik. Supaya istiqamah, kita harus berada di lingkungan orang-orang saleh, lingkungan orang yang bertakwa kepada Allah, lingkungannya ahlu tauhid. Jangan di lingkungan orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, orang-orang yang rusak, orang-orang yang fasik, atau lingkungan yang penuh dengan berbagai macam praktek kesyirikan atau yang kekufuran atau yang lain-lainnya. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kondisi kita. Ada sebuah kisah yang begitu masyhur. Kisah pembunuh 100 nyawa dalam Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan di zaman dahulu kala di kalangan Bani Israel. ada seseorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa. Jumlah yang sangat besar. Dosa yang teramat sangat. Membunuh satu nyawa saja begitu besar, apalagi 99 nyawa, sangat besar. Dalam hatinya muncul keinginan bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Sangat kuat kemauan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Istighfar, dia merasakan betapa jeleknya dirinya, betapa besar dosanya. Dia bertanya, siapa orang yang terbaik di tempat ini? Ditunjukkan seorang ahli ibadah, rahib. Ia pun ke sana menyampaikan kepada sang rahib, sesungguhnya aku telah membunuh 99 nyawa. Apakah memungkinkan bagi aku bertaubat kepada Allah SWT? Sang rahib memandangnya dari sisi ibadah dengan tambah ilmu. Dia menganggap betapa besar dosa orang ini. Dia mengatakan, kamu tidak punya kesempatan taubat. Maka dia pun murka. Itu orang pun murka, marah. Dibunuhlah sang rahib tadi. Genap 100 nyawa melayang di tangan dia. Nyawa yang ke-100, nyawanya sang rahib tadi. Tapi kemauan untuk taubat sangat kuat, semakin membuncah dalam hatinya. Bertanya lagi kepada mereka yang di sekitarnya, siapa di sini yang paling alim, yang paling utama? Ditunjukkan seorang alim dari ulama di masa itu. Datang ke sana menyatakan, aku telah membunuh 100 nyawa. Apakah saya bisa bertaubat? Sang alim memandang dengan ilmu. Dia mengatakan, tidak ada yang menghalangi engkau dari taubat. Engkau masih punya kesempatan bertaubat. Sang alim mengatakan, ini yang saya inginkan dari hadis. Kata sang alim memberikan bujangan, walakinnaka bi ardi su'in. Tapi kamu sekarang ini berada di daerah jelek, di wilayah orang-orang jelek. Makanya kamu sekarang banyak membunuh. Pengen taubat? Fadhhab ila ardi kadza wa kadza fa fiha unasun salihun ya'budunallah fa'budillah ma'ahum. Kamu pergi ke daerah ini. Daerah demikian, sebuah tempat. Di sana ada orang-orang yang soleh, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka di sana. Intinya apa? Sang alim memberikan masukan, supaya taubatnya kamu itu benar, kamu harus pindah lingkungan. Jangan tinggal bersama dengan orang-orang yang jahat. Kamu tambah jahat, kampuh nanti kamu nanti. Kepengen bertaubat, kepengen insaf, pindah tempat, pindah daerah, pindah lingkungan. Bersama dengan orang-orang yang soleh. Beribadah kepada Allah bersama dengan orang-orang yang soleh. Dia pun berangkat ke sana, menyiapkan bekal berangkat menuju ke tempat yang dia tuju tadi. Sampai di tengah jalan dia mengalami sakaratul maut. Usahanya sangat kuat. Disebutkan dalam riwayat tadi, dia sampai merangkak-rangkak, berjalan dengan perutnya sekuat tenaga supaya sampai ke tempat tadi. Kemauan yang sangat kuat untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia pun mati. Disebutkan dalam hadis, malaikat rahmat dan malaikat azab berseteru, berselisih siapa di antara mereka yang mencabut nyawa orang ini. Katanya malaikat rahmah, aku yang berhak mencabutnya, dikarenakan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kata malaikatul azab, aku yang mencabut nyawanya, dikarenakan dia belum pernah dikarenakan dia belum bertaubat kepada Allah, belum mengamalkan kebaikan sedikit pun. Maka Allah mengutus seorang malaikat kepada mereka, memberikan hukum, kamu ukur saja jarak antara dia dan daerah asal dan jarak antara dia dengan tempat tujuan. Diukur. Disebutkan dalam riwayat Allah mengatakan kepada daerah asalnya menjauh. Allah mengatakan kepada tempat tujuan dia mendekat. Ketika diukur ternyata orang ini lebih dekat ke tempat tujuan hanya selisih satu jengkal saja dengan tempat asal. Maka dia pun rohnya dicabut oleh malaikat rahmah, dia pun dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang kita inginkan adalah wejangannya sang alim tadi. Kamu pindah ke tempat ini, tempat itu. Di sana ada orang-orang saleh, beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Itu menunjukkan pentingnya lingkungan yang baik. Bahayanya lingkungan yang jelek. Itu orang sampai membunuh 100 nyawa dikarenakan dan sebabnya adalah dikarenakan dia lingkungannya jelek, lingkungannya jahat, terbawa oleh lingkungan dia menjadi pembunuh 100 nyawa. Kebegini istiqamah harus di lingkungan yang saleh, di tengah-tengah orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah, ahlu ibadah, ahlu tauhid, supaya kita bisa beribadah kepada Allah bersama dengan mereka, terjauhkan dari berbagai macam penyimpangan dan kesyirikan yang ada. Insyaallah surga menanti kita. Di antara upaya istiqamah barakallahu fikum ialah as-suhbatu salihah. Kita harus pilih-pilih sahabat karib, pilih-pilih teman karib, sahabat yang dekat dengan kita dipilih. Bersahabatlah dengan orang yang muslim, dengan orang yang mukmin, dengan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan orang yang baik. Jangan bersahabat dengan orang yang jelek. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul tu'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan yang beriman, dan jangan memakan makanan kamu kecuali yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Rasul mengatakan dalam sabda yang lainnya lagi, ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Kalau bersahabat karib dengan orang yang saleh, akan saleh juga. Bersahabat dengan yang bertakwa kepada Allah, dengan yang beribadah kepada Allah, yang jauh dari maksiat, jauh dari kesyirikan, juga akan mengalami hal yang sama. Sehingga memudahkan dia untuk istiqamah di atas imannya, istiqamah di atas amal solehnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya keteguhan dan keistiqamahan. Juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan husnul khatimah. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya mendapatkan surganya. Dia berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau husnul khatimah. Kami berta'awudz kepada Engkau ya Allah dari su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau jannahmu ya Allah, dan kami berta'awud kepada Engkau dari nerakamu ya Allah. Berdoa. Setelah ikhtiar berislam, beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah, bertauhid, berakidah tanpa syirik dan segala macamnya, istiqamah di atasnya, diiringi dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus berdoa supaya dikasih husnul khatimah tanpa su'ul khatimah, dikasih jannah bukan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Insyaallah dimasukkan dalam surganya Allah Taala. Saya ingatkan sebagai pembahasan terakhir, tatkala kita membahas dengan sebuah tema agar pasti masuk surga, lalu dibawakan beberapa poin-poinnya, bukan berarti masing-masing kita secara individu ngapling surga sendiri-sendiri. Itu kesalahan besar, menyalahi akidah Islam. Tidak boleh mengatakan saya ahlul jannah, saya juga ahlul jannah, saya juga ahlul jannah. Loh kenapa? Saya muslim. Tidak bisa. Itu dilarang dalam akidah Islam. Dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Tidak diperbolehkan mempersaksikan individu tertentu dengan jannah atau dengan neraka. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan fulan ahlul jannah, fulan ahlul nar. Tidak boleh. Kecuali yang disebutkan dalam Quran dan hadis, ayat hadis yang menjelaskan dengan dalil yang pasti fulan fil jannah, maka dikatakan fil jannah. Seperti hadis Rasul mengatakan dalam sabdanya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, sampai menyebutkan 10 orang sahabatnya beliau dikatakan fil jannah. Maka ini bisa kita persaksikan dengan person fulan fil jannah. Ketika tidak ada dalil, maka dilarang keras dalam Islam mempersaksikan orang tertentu, person tertentu sebagai ahlu jannah atau sebagai ahlu nar. Itu dilarang barakat. Yang boleh hanya secara umum. Barang siapa yang mati di atas keislamannya, keimanannya, ketakwaannya, surga tempatnya. Barang siapa yang mati di atas kekufuran atau kesyirikan, neraka tempatnya. Itu boleh. Atau mengatakan kaum muslimin di surga, kaum mukminin di surga, kaum muttaqin di surga, ahlu tauhid di surga. Bisa secara umum. Atau sebaliknya terkait dengan neraka, bisa secara umum. Orang-orang kafir di neraka, orang-orang musyrik di neraka. Itu boleh dengan sifat yang umum barakallahu fiik. Ini tolong camkan baik-baik supaya jangan sampai kita salah paham, khawatir dengan tema seperti itu, akhirnya rame-rame mengkapling surga sendiri-sendiri. Rame-rame, saya ahlul jannah, saya ahlul jannah, saya ahlul jannah, keker tenggarong. Lah, tapi yang kita mau kan kita berusaha sekuat tenaga untuk memiliki iman, memiliki amal saleh, ketakwaan kepada Allah dengan tauhid, akidah yang benar tanpa syirik, isi koma di atasnya, dan terus berusaha dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan surganya barakallahu fikum. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Apakah termasuk safar? Apakah termasuk safar Samarinda ke Tenggarong? Para ulama kita menyebutkan dhabit, kaidah orang dikatakan musafir itu kembali kepada kebiasaan setempat, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau orang Tenggarong ke Samarinda, mereka bilang safar atau tidak, atau sebaliknya. Kalau mereka mengatakan safar, maka dikatakan sebagai musafir. Orang Tenggarong kalau Samarinda safar enggak? Mengatakan bepergian enggak? Orang Samarinda kalau ke sini safar enggak namanya? Kok diam? Ya antum yang tahu. Namanya kan. Samarinda sama Tenggarong satu kabupaten atau lain kabupaten? Oh, berbeda. Masya Allah, apalagi lain kabupaten, insya Allah musafir. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya bekerja sebagai PNS. Pada pekerjaan saya, Ustaz, harus bertanda tangan untuk pendanaan berbagai macam kegiatan kesyirikan, bahkan yang lain-lain juga banyak. Apakah saya termasuk melakukan kesyirikan? Anda termasuk ridha dengan kesyirikan tadi? Tidak bisa. termasuk ta'awun, bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tidak bisa. Nah, ketika pilihannya cuma dua, tanda tangan ataukah keluar, ya keluar. Ini pembahasan masalah akidah ya, perkara-perkara sangat urgen. Barakallahu. Khawatir dengan anu tanda tangan tersebut, seperti kisahnya yang mempersembahkan lalat tadi. Hati-hati. Ya, resiko mempertahankan prinsip dan akidah. Assalamualaikum. Dalam mencari dunia, cari yang halal, cari yang barokah, lalu qanaah. Itu dunia ya. Assalamualaikum. Allah taala alam bissawab. Tadi Ustaz bilang dalam kisah tersebut ada orang yang masuk neraka disebabkan oleh lalat. Bukankah dalam kondisi darurat seseorang terbebas atau dimaafkan dari hal demikian? Kondisi dia bukan darurat. Barakallahu fikum. Dia bisa kabur, dia bisa melawan dan segala macamnya ketika itu. Barakallahu fikum. Dan itu keutamaan bagi seseorang yang mempertahankan prinsip walaupun harus mengorbankan nyawa, mati di atas ketauhidan. Barakallahu fikum. Taib. Ketika memang kondisinya betul-betul sangat darurat dengan yang disebutkan oleh para fuqaha kita, maka labas orang tersebut mengucapkan kata-kata kufur atau berbuat tindakan kufur, dia enggak dihukumi kesyirikan atau kekufuran. Barakallahu fikum. Tapi ingat dia betul-betul dia dikatakan darurat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa? Itu penting jawab Evan. Sampai jam berapa ini? Sampai habis pertanyaan atau sampai habis jamnya? Ah, jawaban dulu. Apa maksudnya surga bertingkat-tingkat? Apakah surganya banyak atau banyak tingkatannya? Banyak surga itu. Lafaz dalam banyak ayat enggak cuma jannah tapi jannati adnin untuk jamak. Banyak. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam nama, ada jannatu adn, jannah firdaus dan segala macamnya itu banyak. Tingkatan-tingkatan juga banyak. Barakallahu fikum. Ada yang di luar jannah, ada yang di halamannya, ada yang di tengah-tengahnya, ada yang paling tinggi. Itu semuanya ada dalam nasul Quran wal hadis. Barakallahu fikum. Dan masing-masing orang nanti akan mendapatkan tempatnya sendiri-sendiri seluas mata memandang. Barakallahu fikum. Nah, masing-masing ahlul jannah itu dikasih sebuah khaimah, sebuah kemah. Saat kemah untuk apa Ustaz? Loh, kemahnya itu terbuat dari emas berongga, terbuat dari berlian dan mutiara, enggak ada di dunia ini. Luasnya itu sekian puluh kilo. Nah, sekian puluh kilo kali sekian puluh itu baru kemahnya, belum jannahnya. Satu orang ahlul jannah di kamarnya dengan ahlul jannah yang lain di tempat yang berikutnya sama kayak antum sekarang di sini melihat bintang di langit. Nah, luas surga itu. Jangan dikirakan satu tanggarong aja. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Yang penting kita menjadi ahlul jannah. Barakallahu fikum. Ahlul jannah yang paling rendah. Ya, yang paling rendah kedudukannya dan kenikmatannya itu dikasih seperti dunia ini. Dunia seisinya ini milik dia. Nah. Semisalnya terus sampai 15 kali lipat. Bayangkan 15 kali dunia untuk dia. Itu yang paling rendah, yang paling rendah. Antum menjadi pemilik tenggarong saja, wih, sudah dianggap yang paling jutawan, paling miliarder, paling sudah. Sak tenggarong milik antum sendiri ya, Pak. Sak tenggarong. Lah ini satu dunia dan 15 kali lipatnya. Itu yang paling rendah. Makanya surga enggak mungkin dibayangkan. Hah, enggak mungkin dibayangkan barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang ini nanti. Nah, kalau saya enggak tahu jawabannya gimana, malah dipaksa jawabannya, Pak. Ini nanti. Sampai jam berapa? Deh. Ya apa ini? Bahwasanya manusia ini sudah ditentukan takdirnya sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Walaupun manusia, tempat manusia, perbuatan ahli surga, akan tapi orang tersebut sudah ditetapkan sebagai di neraka, maka akan menjadi ahli neraka demikian seterusnya. Mohon penjelasan. Jawabannya betul. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba. Semuanya sudah ditakdirkan. Hadza ahlul jannah, hadza ahlul nar. Dan tergantung khatimahnya masing-masing. Ada orang yang zahirnya mengamalkan amalnya ahlul jannah, ternyata takdirnya ahlul nar, maka nanti di akhir hayatnya mengamalkan ahlul nar. Ada lagi yang zahirnya mengamalkan amalnya ahlul nar, ternyata di ujung hayatnya takdir mengatakan sebagai ahlul jannah, maka dia akan insaf dan taubat dan mengamalkan amalnya ahlul jannah. Ini kita yakini termasuk keimanan kepada takdir. Kullun biqadarillah. Takdir diimani, jangan menolak. Tapi ingat, tidak boleh bersandar kepada takdir. Difahami ya? Tidak boleh. Selesai mau tanya sama antum. Apakah kalian pernah tahu kalian termasuk ahlun nar? Kalau diem, gak tahu gak? Mungkin pernah lihat-lihat di Lauhil Mahfud. Gak ada yang tahu ya akhi. Semua takdirnya manusia hamba itu semua tertulis, tercatat di Lauhil Mahfud. Ada yang pernah nengok barangkali bongkar-bongkar Lauhil Mahfud, cari-cari namanya dia. Oh, nama saya Ahlul Jannah, alhamdulillah gitu. Gak ada yang tahu. Masing-masing orang tidak tahu takdirnya. Makanya diimani, jangan dijadikan sebagai pegangan. Terkait dengan kita, diminta untuk menjalankan syariat. I'malu, kata Rasul. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramal kalian. Masing-masing yang dikasih kemudahan untuk apa diciptakan. Itu syariatnya. Kalau syariat, kita harus sami'na wa ta'ala. Makanya dia diminta untuk mengerjakan amal-amal ahlul jannah. Iman, taqwa, ilahi tadi yang kita sebutkan, ya kan? Dan jangan beramal dengan amalnya ahlun nar. Ikhtiar semaksimal mungkin, usaha istiqomah, dan berdoa kepada Allah supaya dikasih husnul khatimah dan surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Artinya jangan kemudian ditakdirkan ustaz, udah santai aja, enggak usah capek-capek ibadah. Toh juga nanti kalau ahlun nar ya ahlun nar, al-jannah ya ahlul jannah. Enggak demikian. Tidak boleh bersandar kepada takdir. Takdir itu diimani, syariat diamalkan. Dua macam. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam ini. Apakah jin-jin yang masuk surga bisa dihitung dalam manusia atau punya perbedaan? Wallahu a'lam bissawab. Saya enggak tahu. Yang jelas jin termasuk manusia, dia mukallaf. Yang mukmin dalam surga, yang kafir dalam neraka. Rinciannya apakah nanti mereka bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Perkara gaib semuanya kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Sampai jam berapa? Ini mana nih? Hah? Sampai jam berapa? Oh, 8:30. Berarti sampai habis jamnya, bukan sampai habis pertanyaannya. Ya, besok insyaallah. Mungkinkah seseorang itu bisa ditimpa riya dalam kesendiriannya tanpa ada orang sekitarnya? Itu bukan namanya riya, tapi namanya ujub, takabur, merasa bangga diri dengan kelebihan yang miliki, sombong dengan yang miliki. Itu mungkin sebab di hati. Kalau riya terkait dengan orang lain, dari kata-kata ro'a yara ru'yatan wariyaan, orang lain yang memandang dia. Kalau enggak ada yang memandang, bukan namanya riya. Difahami insyaallah ya. Yang ada namanya ujub atau takabur dan semisal. Nanti misal si A memiliki anak, si B juga memiliki anak, dan keduanya saling bergantian menyusui dengan tujuan agar mereka bersaudara dan berulang-ulang hingga anak selanjutnya. Apa hukumnya? Tidak ada masalah selagi mereka ridha dan nanti menjadi anak susuan begitu. Ketentuannya warahmatullahi adalah 5 kali menyusui, ya, 5 kali susunya mengenyangkan. Tanda kenyang ketika sang bayi melepaskan sendiri susuannya. Dikasih lagi tidak mau. Tidak sekali sampai 5 kali maka dikatakan anak susuan. Dan masa susuannya masa-masa 2 tahun ke bawah. Namanya sinul majaa'. Difahami ya? Nah, nanti ini anak sama seperti anak kandung perempuan tadi dalam masalah kemahraman. Paham ya? Misalkan tadi anaknya si A itu jadi anaknya si B. Anak si B jadi anaknya si A. Anak ini saja yang jadi mahram. Yang selainnya bukan mahram. Nah, kemudian bapak ini brung. Paham enggak ini? Oh, kita kan udah mahram ya. Enggak, bapaknya bukan mahram bagi si A atau si B. Terkabar enggak? Paham enggak ya? Yang mahram hanya anak yang dia susui saja. Ini sama kayak anak kandung pribadi dalam perkara kemahraman. Kalau semuanya demikian, semua anaknya dinyatakan mahram yang disusui tadi barakallahu fikum. Jangan disebut dalam hadis ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimun nasab. Susuan itu membuat mahram seperti kemahraman nasab. Hanya bab kemahraman saja. Barakallahu fikum. Waris enggak dapat, semua enggak dapat. Kemahraman saja. Kurang 7 menit. Afwan Ustaz, kita dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk taat sama penguasa atau pemimpin. Baik, apabila kita naik motor enggak pakai helm, itu termasuk enggak mentaati penguasa? Kebanyakan ikhwah kalau naik motor enggak pakai helm. Masya Allah. Nama ikhwah. Jadi himbauan-himbauan pemerintah dan penguasa untuk kemaslahatan umum itu wajib ditaati. Yep, urusan lalu lintas segala macam wajib ditaati. Tayib, bagaimana terkait dengan masalah helm? Di sini ada rincian daerah. Kalau itu daerah-daerah tertib lalu lintas, termasuk wilayah yang dihimbau, bahkan dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh pihak kepolisian untuk menggunakan helm, maka wajib pakai helm. Antum semata-mata pakai helm itu sudah ibadah kepada Allah, termasuk beramal saleh dengan mentaati penguasa. yang enggak pakai helm maka dia berdosa, tidak mentaati penguasa. Difahami ini? Tapi kita di wilayah-wilayah yang enggak termasuk dalam kategori ini bebas, tidak ada masalah enggak pakai helm. Paham enggak? Coba di. Paham insyaallah ya? Ada kawasan tertib lalu lintas, kawasan bebas. Biasanya yang diganggang jalan-jalan kecil, pelosok-pelosok, itu enggak usah pakai helm enggak ada masalah, polisi enggak bakal nangkap. Ada enggak ya kepolisian razia di gang sempit? Ada enggak? Ada enggak? Pernah ada dikomplain oleh sebagian mereka. Razia kok di gang sempit, iki apa iki? Ngomong-ngomong ya. Allahu musta'an. Difahami ya? Tapi kalau jalan-jalan utama yang besar, biasanya itu kawasan tertib lalu lintas, maka pakai helm, nah, pakai SIM dan segala macamnya. Difahami misalnya? Difahami. Barakallahu fikum. Kurang 4 menit. Apakah seseorang yang menikah dan belum dikaruniai anak menandakan bahwa Allah belum mempercayakan kepada kita, atau karena dosa-dosa kita yang telah lalu? Masya Allah. Yang pertama, cek kesehatan. Bisa jadi karena faktor kesehatan, yang wanitanya atau yang laki-lakinya memang dinyatakan tidak bisa punya keturunan secara medis. Yang masalah kesehatan. Tapi kalau semuanya sama-sama sehat, maka bisa jadi dua poin tadi. Mungkin karena dosa. Karena dosa. Banyak taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah disebutkan dalam riwayat ashar dari Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala, ada seseorang yang datang kepada beliau menyampaikan semua keluh kesahnya. Ada yang mengatakan, wahai Abu Sa'id, kami begini. Dia mengatakan, istighfar kepada Allah. Tidak ada satu orang pun pada saat itu yang bertanya kepada beliau tentang problematika dia, melainkan dijawab dengan istighfar kepada Allah. Sampai ada yang datang terkait dengan bab ini, saya belum punya anak, istighfar kepada Allah. Mungkin karena dosa. Banyak taubat, banyak istighfar, banyak beramal soleh, barakallahu fiikum. Atau yang kedua, memang orangnya masya Allah, orangnya bagus, orangnya baik, orangnya soleh, memang belum dikasih rezeki anak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya berusaha terus, teruskan usahanya, jangan berhenti. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dengan punya anak gak pernah usaha, mimpi ya akhi. Allah musta'an. Dirinci, barakallahu fikum. Allahu a'lam bis-shawab. Wah, pas 8:30. Apakah orang yang mudah memaafkan mudah untuk masuk surga, termasuk amalan dan sifatnya orang yang bertakwa yang dengan itu dimasukkan dalam surga? Wal ghadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Barakallahu fikum. Memaafkan orang yang layak dimaafkan. Maka termasuk sifat orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk amal yang menyebabkan dia dimasukkan dalam surga-Nya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Allahu taala bisawab. Ini yang saya utarakan dikarenakan waktunya habis. Jam 8:30. Pas persis. Saya nengok sebelah sana ya, pas persis. Sehingga insya Allah yang belum terjawab akan kita upayakan dijawab keesokan subuh, walaupun mungkin tidak semuanya. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan terus berjuang dan berusaha sekuat tenaga menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya, istiqamah di atasnya, bertauhid tanpa syirik, dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga termasuk hamba Allah yang dikasih hidayah, dikasih husnul khatimah, dan termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.